masih bersama kami di sini ya. Personal branding sedang diangkat oleh Bang Kavi dan kita tidak menyoroti dari sisi politiknya, tapi dari sisi yang lain ya. Kenapa sih sampai Bang Foke kalah gitu? Karena kan kabarnya kemarin digembar-gemborin tetap bakal menang, apalagi didukung oleh ya banyak orang lah ya. Apalagi Bang, jadi memperhatikan penampilan fisik, emotional promise secara topiknya apaan, reputasinya kalau perlu positif. Ya jadi makanya kan kalau kita lihat ya pada waktu pertama kali kan kebanyakan para calon gubernur itu adu reputasi dan bilang satu reputasinya ini, satu reputasinya ini, dan kemudian adu prestasi gitu loh. Nah yang sering kali terjadi adalah bahwa prestasi dan reputasi seseorang itu jarang dikemas dengan baik. Jadi Anda harus punya ahli yang bisa mempackage reputasi dan prestasi Anda walaupun kecil menjadi sedemikian besar, menjadi sedemikian relevan gitu loh. Ingat ya, orang itu hanya perlu membunuh sekali supaya dia dikatakan pembunuh seterusnya. Iya. Pepatahnya yang lain ada nggak sih Bang? Nggak ada. Serem banget yang ini. Nggak ada. That's the truth gitu loh. Kalau Anda udah dibilang jahat ya udah, seterusnya orang akan mengingat Anda jahat gitu. Nah ini yang sering kali dalam personal branding kita harus membuat seperti itu. Jadi mungkin prestasi Anda nggak gede-gede amat gitu loh, tapi kalau Anda tahu cara mengemasnya dan memakainya dengan baik dan benar, itu akan menjadi sesuatu yang sangat besar dan sangat relevan gitu. Oke. Nah ini kita menanggapi sedikit nih, ada tadi karena nyinggung-nyinggung masalah tempat kecantikan gitu ya, ketulusan adalah inner beauty, jadi nggak perlu ke salon kan Bang? Apa salahnya gitu ke salon dan kemudian wajah inner beauty Anda biarpun sudah inner beauty gitu kan. Itu jadi contoh misalnya seperti begini ya. Reagan itu konon kabarnya itu ketika dia mau menjadi presiden itu dia meng-hire ahli stylist dan rambutnya dicat kembali ke hitam supaya kelihatan lebih muda. Bill Clinton terbalik katanya. Karena waktu itu rambutnya ada belahan. Saya lupa dari ke kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Dan itu tidak lazim katanya. Dia panggil tukang. Berarti kiri ke kanan kalau gak lazim. Di ini kemudian rambutnya dibalikin lagi. Dan kalau Bill Clinton itu rambutnya itu justru di kelihatan lebih putih gitu. Supaya dia kelihatan lebih tua, lebih mature. Itu di Amerika seperti itu. Dan Anda lihat waktu Sarah Polin berkampanye. Itu kan dikritik abis-abisan karena bajunya sekian ribu dolar, kacamatanya itu segala. Itu untuk memperlihatkan, merubah dan mereparasi, merenovasi penampilan wajah. Why not gitu loh, kalau Anda bisa kelihatan jauh lebih bagus daripada kenyataannya gitu loh. Perlulah ke salon. Iya. Salon kan nggak identik dengan perempuan aja gitu loh ya. Kalau menurut saya mungkin ya, Bang Foke perlu mengecat rambut kumisnya itu agak putih gitu loh supaya kelihatan lebih mature gitu. Jadi nggak hitam terus ya. Rasanya muda terus. kemudian juga apalagi ya kira-kira Bang? Oke deh kalau gitu kita sampai ke titik terakhir ya, kira-kira apa sih lesson to learn dari personal branding ini sendiri? Tapi sebelum dijawab, saya mau selamat dulu nih untuk Arjo ya, Bapak Arjo di 4 digit terakhir 6137 dan juga Bapak Yusuf di 4658. Nanti Pas FM yang akan menghubungi Anda untuk mendapatkan buku dan t-shirt kerennya ala Kavi's Break. Oke Bang Kavi, kita tutup nih dengan lesson to learn-nya apa nih untuk kali ini? Bahwa ilmu branding itu bukan hanya untuk di produk gitu loh, tapi juga bisa dipakai untuk di orang gitu. Itulah yang disebut personal branding. Dan itu terjadi sekarang, branding itu tidak hanya di produk tapi juga misalnya di klub kesebelasan olahraga gitu loh, seperti Manchester United gitu loh. Belum selama ini dikatakan bahwa jadi ada hal-hal seperti itu, wah dia dianggap penting karena branding itu untuk seperti itu. Branding juga bisa dipakai untuk politisi di samping kesebelasan sepak bola misalnya, tapi juga bisa untuk polisi, tapi bisa juga dipakai untuk segala hal. Negara misalnya ya, negara juga melakukan branding gitu loh. Jadi menurut saya ini adalah ilmu pemasaran, kalau di kita kan ilmu pemasaran sangat penting ya. Jadi untuk meningkatkan elektibilitas gitu loh, mengapa enggak juga politisi mulai memperhatikan personal brandingnya. supaya nanti 2014 bisa tokcer. Iya, asik. Tunggu tangan. Ke salon yuk. Sewa stylist yuk gitu ya. Oke, Bang Abi, thank you banget. Sampai ketemu lagi. Emangnya, nanti pikir saya kagak sewa stylist supaya rambutnya bisa jabrik begini. Ini mahal ini. Jabriknya mahal ya, Bang? Ini personal branding ini. Makanya, itu dia Bang Kavi ya. Tetap dengan jabriknya. Dan itu terus akan dijaga bakal ya Bang ya. Oke deh, sampai ketemu minggu depan dengan topik yang berbeda juga ya Bang ya. Oke, Mitra Bisnis, terima kasih Anda sudah bersama Coffee Break. Dan sampai ketemu di edisi selanjutnya. Saya Donna Oriza. Sukses untuk Anda. Itulah tadi Coffee Break bersama si biang penasaran Coffee Kurnia.